Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi di dalam suasana Natal memperingati kelahiran-Mu. Kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu akan jelaskan ini tidak hanya sekedar berlalu sebagai rutinitas kami mendengarkan khotbah setiap hari Minggu. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh mengubah hati pikiran kami dan juga mengubah perspektif kami terhadap Natal, terhadap berita yang harusnya kami miliki dan kami sampaikan terhadap orang lain. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena semua kami yang hadir di tempat ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Hari ini Minggu Advent yang keempat, tidak terasa kita hari Rabu dan hari Kamis kita akan merayakan Natal. Dan pada Minggu Advent yang keempat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berita yang harus dikabarkan. Berita yang harus dikabarkan. Mari kita membuka di dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Mari kita membaca secara bergantian. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kita baca secara bergantian. Saya mulai terlebih dahulu dari ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, hampir tiap hari kita disuguhkan, kita menyaksikan berita-berita buruk. Saudara, kalau kita membaca berita-berita baik di media cetak, di media online maupun di televisi, kita tidak akan melewati sehari pun tanpa mendengarkan yang namanya berita buruk. Di dalam beberapa minggu ini saja, di akhir-akhir minggu ini saja kita melihat ada sekian banyak berita buruk yang kita dengarkan. 12 Desember yang lalu kita mendengarkan bencana longsor di Banjarnegara yang menewaskan puluhan orang dan ratusan orang yang hilang yang belum ditemukan. Saudara, data tanggal 19 Desember kemarin dikatakan 93 orang yang meninggal. Saudara, belum lepas dari duka yang dalam terhadap longsor itu, kita mendengarkan satu berita buruk lagi, yaitu berita tentang penyanderaan di sebuah kafe di Sydney dan juga menelan korban jiwa. Terserah hanya sehari berselang kemudian di Gresik juga ikut-ikutan gitu ya, terjadi penyanderaan seorang anak SD hanya berselang sehari setelah peristiwa penyanderaan di Sydney yang memenuhi seluruh media kita dan menjadi berita-berita, bahkan menjadi headline-headline di berbagai media. Terserah belum lagi kemudian kalau kita melihat berita buruk yang berkepanjangan, yaitu rupiah yang semakin anjlok, yang membuat kemudian begitu banyak orang menjadi cemas, membuat kemudian begitu banyak orang menjadi takut, menjadi khawatir. Serta kondisi seperti ini kemudian membawa kekhawatiran, membawa bahkan keputusasaan begitu banyak orang. Dunia ini semakin tidak bisa diharapkan lagi. Dunia ini semakin mencemaskan. Bahkan kondisi di sekitar kita semakin kita tidak bisa berharap terhadapnya. Kita mendengarkan berita-berita yang membuat kita cemas, berita-berita yang membuat kita khawatir, berita-berita yang membuat kita bahkan ketakutan, dan bahkan ada orang-orang kemudian menjadi putus asa. Serta kondisi yang hampir sama inilah yang juga dialami oleh para gembala pada waktu itu, yaitu kondisi di mana mereka berada di dalam satu suasana kehidupan yang sangat-sangat kasihan. Mereka di dalam satu kondisi ketakutan. Saudara, para gembala ini adalah mewakili seluruh kondisi kehidupan umat manusia pada waktu itu. Yang berada di dalam ketakutan, yang berada di dalam belenggu dosa, yang berada di dalam keputusasaan. Bahkan bagi umat Israel di mana mereka pun telah menerima janji tentang pembebasan keselamatan. Tetapi mereka mungkin berada dalam keputusasaan menanti itu karena tidak kunjung dipenuhi. Mereka berada di dalam kekuasaan Romawi. Mereka berada di dalam penjajahan. Mereka berada dalam penindasan. Dan kondisi mereka mungkin kondisi dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Secara kondisi para gembala ini mewakili seluruh kondisi umat manusia pada waktu itu, yang masih hidup di dalam dosa, yang masih dikuasai oleh dosa, terbelenggu oleh dosa, dan hidupnya dikendalikan oleh dosa. Tetapi saudara, di tengah-tengah ketakutan manusia, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah berbagai berita yang mencemaskan, di tengah-tengah berbagai berita yang mengkhawatirkan kehidupan umat manusia, tiba-tiba ada satu berita. Serah kalau tadi dikatakan di ayat yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Serah di tengah-tengah begitu banyak kemelut yang dihadapi oleh manusia, saudara, tiba-tiba ada sebuah berita, dan berita itu adalah berita dari sorga, bukan berita dari dunia ini, bukan berita yang mencemaskan, bukan berita bohong, bukan berita angin, bukan berita burung, dan berita-berita yang lainnya. Ini adalah berita dari sorga, dari sang pemilik langit dan bumi. Dan Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, inilah berita yang disampaikan oleh malaikat itu yang berasal dari sorga, yang bukan berasal dari dunia ini, yang bukan berasal dari manusia. Yaitu berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Berita tentang kedatangan Juru Selamat. dan yang akan dirasakan oleh setiap mereka dan setiap umat manusia, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Makanya tadi Pak Joni bilang bulan ini adalah bulan Kristologi. Ya, keren banget. Bulan Kristologi. Artinya bahwa kita berfokus pada Kristus, karena itulah inti dari seluruh berita itu, yaitu kehadiran Kristus, Sang Juru Selamat itu, di tengah-tengah kehidupan manusia yang terpuruk, di tengah-tengah kehidupan manusia yang tidak berpengharapan, di tengah-tengah kehidupan manusia yang penuh dengan ketakutan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sesara, pertanyaannya adalah kenapa ini kedatangan Yesus itu menjadi sebuah berita yang melegakan, berita yang menyukakan, berita yang menggembirakan bagi para gembala dalam konteks mereka pada waktu itu, dan bagi setiap kita pada hari ini. Secara itu bisa kita mengerti kalau kita kembali kepada perjanjian lama ketika Allah menjanjikan juru selamat itu. Secara ketika Allah menjanjikan juru selamat itu, saudara, ketika Allah menjanjikan keselamatan kepada umatnya Israel dan kepada seluruh umat manusia, secara ada dua hal, ada dua berita sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allah, yang ingin diberikan oleh Allah kepada manusia, yang menjadi berita kelegaan, yang menjadi berita sukacita bagi mereka. Dan itu kemudian disampaikan oleh malaikat itu pada malam hari itu kepada para gembala. Yaitu yang pertama adalah berita kelahiran Yesus itu merupakan satu berita kelepasan. Secara kalau kita baca dalam Yesaya pasal 40, Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 2. Coba kita perhatikan, kita lihat. Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 2. Ini adalah bagian bab di mana Allah menjanjikan keselamatan, pembebasan itu kepada umat Israel. Di dalam konteks mereka dalam pembuangan, tetapi kepada seluruh umat manusia. Sorry, ayat pasal 40 Yesaya ayat 1 dan 2 dikatakan, dan dari judulnya aja diberikan judul berita kelepasan oleh LAI, ayat 1 dan 2, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, dua kali lipat, karena segala dosanya. Saudara, inilah berita kelepasan yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya, bahwa mereka akan dihiburkan oleh karena apa? Mereka akan terlepas dari perhambaan mereka. Mereka akan terlepas dari perbudakan mereka. Mereka akan terlepas dari belenggu dosa, dari ikatan dosa. Dan janji ratusan tahun yang lalu yang diberikan kepada umat Allah kemudian diwujudkan pada malam hari itu ketika malaikat datang kepada para gembala dan berbicara. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Oleh karena itu berita Natal ketika Yesus lahir dalam dunia ini, itu artinya dia memberikan kelepasan kepada setiap kita. Kelepasan dari belenggu dosa. Kelepasan dari hidup yang lama. Kelepasan dari cara berpikir yang lama. Kelepasan dari cara bertindak kita yang lama. Kelepasan dari cara hidup kita yang lama. Secara itulah yang diberikan. Itulah pesan yang disampaikan oleh Natal. Yaitu dia melepaskan kita dari seluruh belenggu yang menghalangi, yang menekan kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, ada satu ironi ketika kemudian Allah memberikan kelepasan itu kepada manusia. Yaitu apa? Seketika Allah memberikan kelepasan kepada manusia, justru dia Allah yang bebas, yang lepas itu menjadi terbelenggu. Surah inilah yang tidak dipahami oleh manusia. Di satu sisi Allah ingin memberikan kelepasan kepada manusia dari dosa. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara Allah yang bebas, dengan cara Allah yang berkuasa itu, yang tidak terbelenggu itu, justru datang ke dalam dunia menjadi terbelenggu, menjadi tidak bebas, membatasi dirinya di dalam wujud menjadi seorang manusia. Saudara, itulah keagungan Natal, yaitu Allah yang bebas membelenggu, terbelenggu untuk apa? Untuk membebaskan kita. Jadi ada sebuah harga yang dibayar oleh Allah untuk membebaskan kita dari seluruh ikatan belenggu hidup kita, yaitu dengan cara dia rela terbelenggu. Saudara, dengan menjadi manusia saja dia sudah terbelenggu. Dia berada dalam kandungan selama 9 bulan. Dia terbelenggu secara fisik. Dia lahir di kandang domba. Dia lahir di dalam palungan. Itu sebuah belenggu yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan pada akhirnya hidupnya berakhir di dalam belenggu salib. Saudara, tidakkah kita, hati kita bersyukur untuk hal ini? Tidakkah hati kita harusnya menghargai kelepasan yang diberikan kepada kita oleh Allah? Saudara, bukan sekedar melepaskan kita dari belenggu kita, tetapi justru dia membiarkan dirinya terbelenggu untuk membebaskan kita. Saudara, kadang-kadang tidak habis pikir kenapa Allah harus jadi manusia dan terbelenggu menjadi manusia. Saudara, satu kali ada sepasang suami istri. Istrinya ini orang Kristen, tetapi suaminya ini selalu tidak mau datang ke gereja. Karena bagi dia tidak masuk akal bahwa Allah itu menjadi manusia. Bagi dia tidak masuk akal bahwa Allah itu bagaimana mungkin Allah yang berkuasa, yang tidak terbatas, mau menjadi manusia. Itu enggak masuk akal, nonsense. Jadi dia selalu tidak mau datang ke gereja karena itu. Setiap kali hari Natal, istrinya mengajak dia ke gereja juga tidak mau. Dan dia selalu menertawakan, kamu merayakan Allah yang menjadi manusia. Itu apa-apaan? Itu Allah seperti apa? Lalu pada satu hari Natal, pada waktu itu adalah musim dingin, begitu ya. Istrinya mengajak, ayo ikut Natal bersama-sama dengan saya. Dia tetap tidak mau. Dia tetap berada di rumah. Dan istrinya pergi ke gereja untuk merayakan hari Natal. Saudara, waktu dia sedang berada di rumah, dia karena itu musim dingin, dia menutup semua pintu, menutup semua jendela. Dan dia menghangatkan dirinya dengan perapian di rumahnya, begitu ya, sambil kemudian duduk bersantai. Saudara, ketika dia sedang duduk bersantai, dia tiba-tiba mendengarkan satu suara yang apa, yang ribut begitu ya, suara bising begitu, mengganggunya begitu. Ternyata waktu dia melihat ke jendela itu ada seekor burung yang menabrak-nabrakan dirinya ke jendela kaca itu, berusaha untuk mau masuk ke dalam ruangan itu di tengah-tengah musim dingin. Waktu dia lihat burung itu, kemudian dia merasa kasihan terhadap burung itu dan berpikir, wah mungkin burung ini sedang kedinginan dan dia ingin masuk ke dalam rumah saya, ingin merasakan kehangatan api yang ada di rumah saya. Lalu kemudian dia coba untuk membuka jendela dengan tujuan untuk supaya burung itu masuk ke dalam rumahnya dan bisa hangat bersama-sama dengan dia. Tetapi waktu dia membuka jendela, bukannya burung itu masuk, tetapi burung itu justru terbang keluar. Saudara, akhirnya dia tutup lagi jendelanya dan dia duduk lagi. Dan kemudian tidak berapa lama dia dengarkan suara itu lagi. Dan dia menoleh ke jendela dan benar itu adalah burung tadi. Yang mencoba untuk berusaha masuk dengan cara menabrakkan diri di kaca itu. Lalu kemudian dia pikir bagaimana caranya untuk memasukkan burung ini. Lalu dia cari akal. Dia buka pintu, kemudian dia coba menaburkan roti di situ, serpihan roti begitu ya. Dia bikin jalur sampai ke dalam ruangan rumahnya. Secara singkat cerita, kemudian burung itu mulai memakan apa remah-remah daripada roti itu, sampai kemudian di depan pintu burung itu terbang lagi, nggak mau masuk. Secara itu berulang berkali-kali, dan burung itu setiap kali mau masuk ke dalam dia terbang lagi, mau masuk sampai pintu dia terbang lagi. Lalu kemudian di tengah-tengah keputusasaannya, dia tidak bisa memasukkan burung itu ke dalam rumahnya. Dan kemudian dia duduk di samping perapian itu dan dia berpikir, seandainya saya bisa jadi burung, saya akan berbicara di dalam bahasa burung. Saya akan mengatakan kepada burung itu, tujuan saya supaya kamu hangat masuk ke dalam rumah saya. Saya akan jelaskan kepadanya. Seandainya saya bisa jadi burung. Soal waktu dia sedang berpikir itu, kemudian dia teringat akan apa yang disampaikan oleh istrinya. Bahwa Allah menjadi manusia. Allah menjadi seperti kita untuk melepaskan kita demi kebaikan kita. Demi kita manusia yang tidak bisa mengerti Allah di dalam keberdosaan kita. Sehingga ia mau datang ke dalam dunia ini. Dia rela menjadi manusia. Supaya apa? Untuk menjelaskan kepada kita. Untuk datang di tengah-tengah kita. Dan membawa kita kembali kepadanya. Setelah itu dia sadar bahwa Allah menjadi manusia itu bukan sesuatu yang bodoh. Bukan merupakan kebodohan. Tetapi oleh karena manusia membutuhkan itu. Sama seperti burung itu. Surah berita pertama yang disampaikan oleh malaikat itu. Surah kalau mengacu kepada nubuat di dalam kitab Yesaya. Yaitu berita kelepasan. Surah yang kedua. Berita yang disampaikan oleh malaikat itu kepada para gembala adalah berita pengharapan. Saudara, ada satu berita pengharapan di tengah-tengah keputusasaan umat Allah. Saudara, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Mari kita buka bersama-sama. Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya ajak kita untuk membaca. Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, inilah berita yang disampaikan melalui janji keselamatan terhadap umat Allah. Yaitu mereka diberikan satu berita mengenai pengharapan. Janji mengenai pengharapan. Yaitu bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Bagi mereka yang berada di dalam pembuangan. Yang berada dalam tindak penindasan. Yang berada di dalam kesengsaraan. Dan mereka menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, kapan engkau akan melepaskan kami? Dan kemudian Tuhan berkata, akan ada waktunya. Aku akan memberikan pengharapan kepadamu. Aku tidak hanya akan melepaskan engkau. Tetapi engkau akan menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapmu. Dan engkau akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Dan berjalan tidak menjadi lelah. Saudara, inilah pengharapan yang diberikan oleh kehadiran atau kelahiran Yesus dalam dunia ini. Saudara, bukan seperti pengharapan yang diberikan oleh dunia ini. Pengharapan dunia ini pada suatu saat pasti akan mengecewakan. Apalagi saat ini ada begitu banyak sekali pengharapan-pengharapan palsu yang diberikan. Oleh karena itu mungkin dunia ini bisa disimbolkan dengan istilah para anak-anak muda pada saat ini. Yaitu ya PHP, pemberi harapan palsu. Serah itulah dunia ini sekarang ini. Sekarang kalau anak-anak remaja ngobrol saat ini, ah kamu PHP-in aku begitu ya, kasih harapan-harapan-harapan, enggak jadi begitu ya. Kasih harapan-harapan-harapan, begitu ditembak, ditolak begitu ya, PHP katanya. Banyak orang yang PHP hari ini. Saudara, dunia ini tidak bisa diharapkan. Dunia ini tidak bisa disandarkan. Kecuali Yesus Kristus yang lahir. Oleh karena itu hari ini banyak orang yang jadi korban PHP, Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang jadi korban PHP. Lihat aja anak-anak remaja. Kalau temannya sudah mulai memberi harapan, ngomongnya apa? Wah, modus, modus, jangan percaya. Begitu ya, modus. Kenapa? Udah terbiasa pengalaman dengan harapan palsu. Sudah terbiasa di PHP-in. Sudah terbiasa jadi korban PHP, begitu ya. Setelah satu kali ada suami istri, waktu mereka lagi pacaran, begitu ya, suaminya itu apa, wah biasalah kalau masih lagi pacaran, wah apa aja ya, ngomongnya cepat daripada mikirnya begitu ya. Katanya kalau udah jatuh cinta itu makan aja gak kenyang begitu ya, tidur gak nyenyak, mandi gak basah gitu ya. Kemudian si pria ini berkata, wah kamu satu-satunya, aku akan mencintaimu seumur hidupku, pokoknya cintaku padamu tidak ada kadaluarsanya. Wah, itu janjinya waktu pacaran. Setelah singkat cerita mereka menikah. Masuk tahun kelima menikah, biasanya banyak cekcoknya begitu ya. Satu hari mereka lagi ribut begitu ya, lagi marahan. Dan istrinya nangis begitu ya. Lalu pada malam hari begitu ya, tiba-tiba suaminya itu di dalam kamar sendirian. Di dalam kamar sendirian, lalu kemudian istrinya waktu masuk ke dalam kamar dia kaget. Suaminya itu sedang baca surat nikah mereka, akte nikah mereka. Dan dia baca dengan teliti banget sampai dia bolak-balik itu surat nikah. Begitu ya. Lalu istrinya waktu melihat itu dia tambah nangis. Tuh kan kamu itu ya gak setia. Lihat ada apa, kenapa kamu lihat-lihat akte nikah kita, ada apa? Suaminya bilang, gak apa-apa. Tapi dia terus bolak-balik. Jujur sama saya, ada apa? Kenapa kamu lihat-lihat sampai kamu bolak-balik surat nikah kita? Ya udah saya jujur ya. Dari tadi saya cari-cari ini, kok surat nikah kita gak ada tanggal kadaluarsanya? Istrinya bilang, kamu dulu waktu pacaran bilang cintamu tanpa kadaluarsa, kamu PHP-in aku. Begitu ya, di PHP-in lagi. Serah pada bulan Mei tahun ini, ya pada bulan Mei yang lalu, ya ada, kita lihat di berita-berita, ya jadi korban penipuan dua nasabah Gold Bullion meninggal. Serah waktu mereka mau menanamkan modalnya investasi emas di situ, wah itu perusahaan itu memberikan sejuta harapan, wah nanti kamu sebulan saja dari emasmu 1 kilogram menjadi 2 kilogram. Wih, enak banget dari 1 kilogram jadi 2 kilogram. Tinggal goyang-goyang kaki di rumah begitu ya. Wah, diberikan harapan-harapan palsu. Ternyata palsu, ternyata penipuan. Dan begitu banyak korbannya, ada yang ratusan juta, ada yang miliaran. Sampai ada 2 orang korban yang meninggal. Karena apa? Karena ngurus surat-surat ini untuk laporin, untuk ngadu, kelelahan, capek. Ternyata orangnya jantungan mati. Satu lagi yang mati karena benar-benar kondisinya sudah parah begitu ya. Kenapa? Stres mikirin uangnya. Di PHP-in, diberi harapan palsu. Tetapi pengharapan yang dari Allah itu bukanlah pengharapan yang palsu. Pengharapan dari kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini bukanlah pengharapan seperti yang diberikan oleh dunia ini kepada kita, tetapi pengharapan yang sejati, pengharapan yang patut kita andalkan, pengharapan di mana tidak akan mengecewakan kita dan tidak akan membuat kita menjadi putus harapan, putus asa. Saya tidak tahu apa yang kita alami pada hari ini, apa yang kita alami pada saat ini. Tetapi percayalah bahwa di tengah-tengah pengalaman hidup kita, apapun yang kita alami, ada satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sama seperti apa yang dialami oleh para gembala. Di tengah-tengah keterpurukan mereka, di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi dalam hidup mereka, di tengah-tengah ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, kecemasan mereka, Tuhan menyediakan sebuah pengharapan baru bagi setiap mereka. Setelah mungkin kita berpikir dunia ini semakin tidak bisa diharapkan. Orang-orang di sekitar kita semakin tidak bisa diharapkan. Setelah mungkin usia kita semakin lanjut dan semakin tidak bisa diharapkan. Mungkin pekerjaan kita semakin tidak bisa diharapkan hari ini. Saudara, mungkin ada banyak hal di dalam hidup kita, dalam dunia ini, di mana kita berkata, Tuhan, saya tidak bisa berharap lagi terhadap ini semua. Saudara, percayalah, di tengah-tengah di mana tidak ada harapan seperti itu, ada satu janji pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pengharapan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa dunia ini tidak bisa diharapkan dan akan terus membelenggu kita, lalu bagaimanakah respon kita? Apakah yang harus kita lakukan sebenarnya di dalam menanggapi berita ini? Dunia tidak bisa diharapkan, tetapi kemudian ada satu berita pelepasan dan pengharapan. Saudara, apakah yang harus kita berikan? Sekali lagi saya ingin meminjam istilah para anak muda, yaitu yang harus kita lakukan adalah move on. Move on. Tinggalkan pengharapan dunia ini. Saudara, kenapa kita gak bisa melihat pengharapan Allah itu? Kenapa? Karena kita masih terikat. Kita masih berharap pada dunia ini. Kita masih berharap pada keadaan dalam dunia ini. Sehingga kita tidak bisa maju ke dalam pengharapan yang Tuhan berikan. Saudara, kenapa kemudian kita merasa bahwa Tuhan seperti tidak ada pengharapan dari Engkau? Karena kita tidak bisa meninggalkan dunia ini dan cara hidupnya yang lama. Oleh karena itu, jangan lagi menaruh pengharapan pada dunia karena akan mengecewakan. Jangan lagi menaruh pengharapan terhadap materi. Jangan lagi menaruh pengharapan terhadap kekuatan yang kita miliki. Kita berpikir bahwa kekuatanku masih cukup untuk dijadikan harapan. Oleh karena itu, jangan lagi jadikan harapanmu bahwa jabatanku, pekerjaanku ini masih cukup, masih mampan untuk saya harapkan menjadi satu pengharapan dalam hidupku. Secara bukan berarti itu semua tidak penting. Tetapi bersandarlah pada lengan yang kekal. Bersandarlah kepada Allah yang tidak pernah berbohong dan tidak pernah berdusta. Tidak pernah memberikan pengharapan palsu kepada setiap kita. Oleh karena itu, jangan lagi berharap dan bersandar pada dunia ini. Marilah kita move on, mari kita berbalik arah, melihat ke depan. Melihat kepada Yesus Kristus, melihat kepada Allah, sambil kemudian kita menantikan pengharapan yang masih akan datang, yang Tuhan akan berikan kepada kita, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali yang memberikan pengharapan kekal kepada setiap kita. Saudara, ini sangat menghibur di dalam setiap kondisi keadaan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia yang semakin tidak bisa diharapkan ini. Secara yang kedua, kalau kita sudah berharap meninggalkan pengharapan dunia ini dan bersandar berharap kepada Tuhan, marilah kita juga beritakan pengharapan itu kepada dunia, kepada keluarga, kepada sahabat kita, kepada rekan kerja kita, atau kepada siapapun yang saat ini mungkin sedang mengalami keputusasaan. Beritakan pengharapan itu kepada mereka. Saudara, waktu kita merayakan Natal, jangan hanya memberitakan suasana acara Natal dan seluruh dekorasi Natal, seluruh hal hiruk pikuk yang berkaitan di seputar Natal itu. Tetapi marilah kita beritakan pengharapannya, pengharapan. Serasa sangat menyedihkan sekali ketika kemudian kita merayakan Natal, tetapi kita tidak memberitakan inti daripada Natal itu di dalam kehidupan kita. Sangat menyedihkan sekali ketika kita kemudian penuh dengan kegembiraan, hiruk pikuk merayakan Natal, tetapi kita lupa kepada intinya, kepada fokus daripada Natal itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang memberi harapan kepada setiap orang dan yang harusnya kita beritakan. Saya ingin menunjukkan kita satu video yang harusnya membuat hati kita prihatin ketika kita merayakan Natal dan harusnya menggerakkan hati kita untuk merayakan Natal secara berbeda. Di mana orang-orang ketika merayakan Natal melupakan seluruh inti berita Natal dan larut kepada pesta, perayaan, dan acara-acara Natal. Tetapi biarlah kita belajar dari video ini. Di dalam sebuah perayaan Natal di gereja, mereka semua gaduh membagikan kado Natal, bertukaran kado. Tanpa melihat keluar, tanpa melihat bahwa ada orang-orang yang membutuhkan berita Natal. Natal yang mungkin sudah terkubur dan menjadi usang. Bahkan mereka mengunci pintu untuk diri mereka. Last year, over $500 billion was spent on Christmas. Tahun lalu lebih dari 500 miliar dolar dihabiskan untuk merayakan Natal. Jika 1% saja darinya dipakai untuk membangun gereja itu luar biasa. We could build more than 400,000 churches overseas. Or supply clean water to everyone in India, Nepal, and Sri Lanka. Mari kita merayakan Natal secara berbeda tahun ini. Every person around the world. This year, share Christ and change the world one gift at a time. Seringkali inilah secara tidak sadar yang kita lakukan ketika kita merayakan Natal. kita melupakan intinya dan terlalu berlarut di dalam sebuah perayaan. Oleh karena itu, biarlah kita merayakan Natal secara berbeda, yaitu memberitakan kabar yang dari surga itu. Memberitakan kabar yang dari surga itu untuk mereka, untuk setiap orang yang mungkin hari ini begitu banyak orang yang putus harapan, yang tidak berpengharapan, yang masih belum lepas dari belenggu-belenggu hidup yang mereka hadapi. Marilah kita beritakan, marilah kita sampaikan kepada mereka lewat cara hidup kita. Bukan sekedar lewat bingkisan Natal, bukan sekedar lewat parcel Natal, tetapi bagaimana kita memberitakan kepada mereka melalui kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami Tuhan kalau kami tidak bisa menangkap berita Natal yang sesungguhnya, dan lebih menangkap suasana yang ada di sekitar Natal. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin belajar Tuhan untuk hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan yang memberikan kelepasan dan pengharapan kepada kami, dan meninggalkan dunia ini dengan janji-janji palsunya, dengan pengharapan-pengharapan palsunya. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, biarlah Natal ini kami boleh merasakan kelepasan dan pengharapan yang dari Tuhan itu. Dan biarlah juga Engkau memberikan kami komitmen untuk mengabarkannya, untuk memberitakannya kepada orang-orang yang membutuhkan kelepasan dan pengharapan dari belenggu hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.